السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar dari juz yang ketiga surah Ali Imran. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke 19 ya. Baik. Naam, silakan dibaca. Ya, Ibu Dahyali, silakan baca, Bu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad-dina 'indallahil Islam. Famakhtalafalladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab, kecuali sesudah datang kepada mereka kecuali sudah datang pada mereka ilmu dan mereka benci, Ustaz. Bagian bainahum itu benci di antara mereka, gimana? Ya, sebagai kebencian di antara mereka. Sebagai kebencian di antara mereka. Dan siapa yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, sesungguhnya apa namanya? Perhitungan Allah maka sangat cepat. Sesungguhnya iya, nah. Inna harfu taukidin wa nasbin. Ad-dina isim inna. Inda zaraf Allahi mudafun ilaihi. Al-islamu khabar. Wa harfu atfin ma harfun ma nafiyah, apa maksudnya harfu ya, ma nafiyah, ma kan tanya tidak ya, nafiyah berarti ma nafiyah ikhtilafa ma ikhtilafa fi'lun, bukan ikhtilafa, ikhtilafa fi'l madi, ikhtilafa fi'lun madin allazina fa'il utu fi'lun madin alkitaba mudaf maf'ul itu fi'l madinya majhul ya. Fi'il madi majhul. Jadi al-waw itu ya Ustaz. Wawnya naibul fa'ilnya ya. Naibul fa'ilnya. Al-kitabah mafulun bi illa istisna mim ba'di jar majrur mim ba'di ma ma mas ini apa Ustaz? Ma? Apa yang datang? Apa Ustaz? Oh, ma mudafun ilaihi ja'a fi'il madi hum mafulun bi ilmu fa'ilnya, fa'il dari ja'a. Bagian bagian hal ya Ustaz ya. Ini dia menjelaskan tujuan atau keadaan. Keadaan. Maful min ajli. Enggak nih keadaan apa tujuan? Ini nanya. Oh gitu. Keadaan, keadaan ya, Ustaz, kan? Apa tujuan? Keadaan kan dia ini. Ya nah. Baina zarab hum mudafun ilaihi. Wa harfu adfin man isim mausul sebagai mubtada yakfur fi'il mudari majzum bi man bi ayati jar majrur Allahi lafuzalala sebagai mudafun ilaihi. Fa harfu tadi, jawab. Tadi bagian dia mafuli ajli. Karena kan tadi bagian. Karena bagian itu apa namanya menjelaskan tujuan kenapa mereka tidak mau menerima Islam kan? Karena adanya bagian. Bagian itu artinya kedengkian kan? Kedengkian di antara mereka. Jadi bagian sebagai maful min ajli. Ya, walaupun bukan tujuan, cuman karena ada keinginannya Ustaz. Kan li ajli itu kan yang menjelaskan alasan ya kenapa dilakukan. Jadi kenapa mereka orang-orang yang diberikan Alkitab tetap menyelisihi ya ilmu yang mereka dapati? karena mereka dengki. Jadi alasan kenapa mereka nggak mau beriman karena mereka dengki. Dan kita udah baca kan kenapa mereka dengki dan hasad nggak mau menerima Islam karena mereka sakit hati karena nabi yang terakhir bukan dari Yahudi. Ya, nah. Ya. Terus ada yang bawah ya, Ustaz ya? Ya, lanjut. Fa harfu jawab Ustaz ya? Fa inna. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha lafu dalala sebagai isim inna. Sari'u khobar inna. Al-hisabi mudhafun ilaihi. Dan jumlahnya jadi ya, khobarnya man ya? Jumlah dari fa'in Allah sebagai hisab sebagai khobarnya man yang tadi. Inna Allah sari'ul hisab. Khobar dari man yang man yakfur ya Ustaz ya? Nah. Inna dinal lazi irtadahullaha. Benar, irtadahullahu kan fa'ilnya ini. Irtadahullahu li khalqihi wa arsala bihi rasulihi. Rusulahu maful bi. Rusulahu. Wa arsala bihi rasulahu. Wala yakbalu ghairahu wal islamu. Wa huwa inqiyadu lillahi wahdahu bitta'ati wal istislami lahu bil ubudiyati wattaba'ir rasuli fima ba'athahumullahu bihi fi kulli hina hatta fi kulli hinin hatta hutamu ha. hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi la yaqbalullahu min yaqbalu kan Ustaz. Eh benar. Laikbalullahu benar. Ini failnya. Alladzi laikbalullahu min ahadin ba'da bi'satihi. Oh, bi'satihi. Bi'satihi dinan. Oh, bi'satihi ba'satihi afwan. Ba'satihi. Ba'da ba'satihi dinan. Ba'satihi dinan. Siwal Islamilladzi ursila bihi wa ma waqa'a al khilafu baina ahlil kitabi minal yahudi wan nasoro fatafarraqu syai'an wa ahzaban syi'an jamaknya syiah, syiah itu kan kelompok. Fatafarraqu syi'an wa ahzaban fatafarraqu syi'an wa ahzaban illa min ba'di ma qamatil hujjatu alaihim bi irsalir rasuli wa inzalil kitabi kutubi. Okay. Kitabi mana ada alifnya Bu? Wa inzalil kutubi. Inzalil kutubi bagian wahasadan tolaban lid dunya. Waman yahjad ayatul lahi. Waman yajhad ayatillahi wal munazzalata. Al-munazzalata wa ayatihi adalata. Ini kan mansub kan. Kalau dia jamun salim kasrot, tapi ini kan artinya mansubnya dengan fathah. Wa ayatihi adallata ala rububiyatihi wa uluhiyatihi. Fa innallaha sa'riul hisabi wa sayuji wasayajzihim bima kanu ya'malun. Wasayujizihim wasayajzihim. Wasayajzihim bima kanu ya'malun. Sesungguhnya agama yang sempurna. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi. Oh, ridhoi. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi untuk bagi makhluknya makhluknya dan rasul-rasulnya dan rasul dan dan dikirim yang Allah utus dengannya rasul-rasulnya. Allah kirim, Allah utus dengannya rasul-rasulnya dan janganlah Dan menerima tidak dan Allah tidak terima selainnya. Dan Allah tidak terima selainnya kecuali dialah kecuali dia adalah Islam. Dan Allah tidak terima selainnya yaitu agama Islam. Dan dia tidak dan Allah tidak menerima selainnya dan dia adalah Islam. Yaitu wahwa dan dia mengikat mengikat ya Ustaz. Inqiyadu. Apa namanya menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Semata. Tak waras mata taat Dengan ketaatan. Dengan ketaatan dan penyerahan diri kepadanya. Dengan penghambaan. Penghambaan. Dan mengikuti Rasulnya. Yang mana Allah telah mengutus mereka. Dalam Setiap periode. setiap waktu. Setiap waktu. Sampai penutup Nabi Muhammad SAW. Sampai ditutup oleh Muhammad. Ini majhul ya khutimu. Sampai iya. Ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kali. Yang tidak. Yang mana tidak Allah tidak menerima. Karena Allah tidak menerima. Dari seseorang sesudah kenabiannya. Kecuali. Kecuali. Sudah pengutusannya. Sesudah Ya Allah tidak menerima agama dari seseorang setelah di. Utusnya Rasul agama selain Islam. Ya, selain Islam. Yang diutus yang dengannya, entar diutus padanya. Ya, dengan Nabi Muhammad maksudnya. Terus. Dan apa yang terjadi? Bukan apa. Dan Tidak tidaklah ya. terjadi khilaf. Dan tidak terjadi khilaf di antara ahli kitab dari Yahudi dan Nasoro. Lalu mereka berpecah belah. Ya. Ya. Tersebar, tersebar, menyebar dan berkelompok, kecuali sesudah tegak hujah atas mereka. Tegak hujah atas mereka dengan mengutus rasul-rasul dan menurunkan kitab-kitab, menurunkan kitab. Bagian karena kedengkian di antara mereka dan menuntut. Menuntut ke dunia. Ya, mencari dunia ya. Oh, mencari dunia. Dan bagi siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan dan diturunkan ayat-ayatnya. Dan barang siapa yang menentang ayat-ayat Allah yang diturunkan dan ayat-ayatnya yang menunjukkan atas rububiyah dan uluhiyahnya gitu. Dan siapa yang menentang ayat-ayat Allah yang diturunkan dan apa tadi dan ayat-ayat Allah yang menunjukkan menunjukkan rububiyah atas rububiyah uluhiyahnya. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya dan akan membalas mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad diina 'indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sesungguhnya agama yang Allah ridai, ya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan di dalam berselisih orang-orang yang diberikan kitab, itu orang Yahudi dan Nasrani, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Ya, melainkan karena kedengkian mereka, kedengkian yang ada di antara mereka. Dan siapa saja yang kufur kepada ayat Allah, maka sesungguhnya ya Allah itu sangat cepat hisabnya. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya setelah diutusnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi agama kecuali agama Islam. Agama Yahudi, ya, kemudian Nasrani, yang mereka membawa ajarannya masing-masing, ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak berlaku lagi. Jadi tidak boleh lagi ada orang yang beragama Yahudi ataupun yang beragama Nasrani. Karena agama Islam adalah agama terakhir yang merupakan agama yang menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Sehingga dengan itu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkannya Al-Qur'anul Karim, maka agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Ya, selain Islam tidak diterima, ya, selain Islam tidak diterima. Lalu kenapa ketika Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian banyak orang Yahudi Nasrani tetap dalam kekufurannya? Itu disebabkan karena, ya, disebabkan karena kedengkian yang ada di hati mereka. Dan kemarin, ya, ketika kita membaca surah Al-Baqarah, tafsir surah Al-Baqarah, kita banyak, ya, menerima faedah bahwasanya orang Yahudi terutama mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, ya, melainkan dari keturunan orang bangsa Arab. Sehingga mereka dengki, ya, mereka hasad, ya. Sementara orang Nasrani, ya, kebanyakan alasan tidak mau menerima Islam adalah karena cinta dunia. Mereka khawatir kalau mereka masuk Islam, kedudukan tinggi yang sebelumnya sudah mereka miliki ketika mereka menjadi pendeta Nasrani misalnya, itu kalau mereka masuk Islam, mereka akan, ya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang konsep yang ada dalam Islam itu sama, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, baik raja maupun rakyat, semuanya di hadapan Allah. Yang membedakan bukan kedudukannya, yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang kufur dengan ayat Allah, maka sungguhnya Allah itu maha cepat, ya, sangat cepat hisabnya. Ini ancaman bagi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah sangat cepat hisabnya dan Allah akan membalas dengan apa yang manusia kerjakan. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Edi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man tabi'ani. Faqul lilladina utul kitaba wal ummiina aslamtum. Fa in aslamu faqadih tadau. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Maka jika mereka menghujat kalian, menghujatmu, maka katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang yang diturunkan kepada mereka kitab, dan orang-orang yang bodoh, aslamtum, apakah kalian berserah diri? Dan jika mereka berserah diri, maka sungguh mereka akan mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Dan Allah itu maha melihat terhadap tiap-tiap ibad, hamba-hambanya. Hamba-hambanya. Maha melihat kepada para hamba-hambanya. para hambanya. Iqra'nya fa harfu syarat in jika syarat juga hajuka haju fi'il madi alwawu sebagai fa'ilnya ka maf'ul bi fa'kul fa harfu jawab kul fi'il jawab katakanlah kul aslamtu fi'il madi domirnya fa'ilnya nahnu ana wajihi maf'ul bi lillahi jar majrur wa alwawu harfu atfin man isim mausul ittaba'ani itu fi'il madi tadi Ustaz ya ittaba'ani itu ada yang mutakalimnya. Oh. Fa'ilnya man, nunnya nun mikoya, nanti ya-nya yang dibuang itu sebagai maf'ul bih. Fa'ilnya man, iya. Wa harfu adfin, kul fi'il amr, fa'ilnya anta, lilladina lilladina jar majrur, utu fi'il madhi majrur, alwawu sebagai fa'il maf'ul bi wa harfu atfin al ummiyina al ummiyina apa sih Ma'tuf ya. Oh, ma'tuf ya. Aslamtum a harfu. Ma'tufnya ke al-lazina ya. Oh. Ini kan maksudnya katakanlah kepada orang yang diberikan kitab dan katakanlah kepada orang yang iya. Iya. Ya. Al-umiyina ma'tuf kepada al-ladina sebagai majrur. Aslamtum a huruf istifham aslamtum fi'il madhi fa'ilnya antum. Antum apa antum? Antum Ustaz. Anta Ustaz. Antum Ustaz ya. Fa'ilnya. In asfa harfu jawab in syarat aslamu fi'il madhi alwawu sebagai fa'ilnya fa harfu jawab kod sungguh taukid ihtadu fi'il madhi alwawu sebagai fa'ilnya wa harfu adfin in harfu sartin tawallau fi'il madhi alwawu sebagai fa'ilnya fa harfu jawab innama sungguhnya tauqid wa nasbin alaika jar majrur albalagu khobar daripada innama wa harfu atfin Allahu mubtada basyirun khobar il ibadi jar majrur sebagai khobar kedua saja. Fa in ja dalaka ayyuhar rasulu ahlul kitabi fi tauhidi ba'da'an aqomat Ba'da'an akomtal hujjata alaihim. Ba'da akomta hujjata alaihim fakul lahum inni akhlas innani akhlastu waha wahdahu fala usriku bihi wahdahu fala ilahi bukan Allah itu enggak ada alasnya kan. Innani akhlastu lillahi wahdahu. Innani akhlastu lillahi wahdahu. Fala usriku ahadan. Fala usriku bihi ahada. usyriku bihi ahadan wa kadzalika manit taba'ani minal mu'minina akhlasu waha wan wa inqadu lahu faqul lahum walil musyrikina faqul lahum walil musyrikil arabi wa ghairihi wa kullahum li musyrikil arabi wa ghairihim in aslamtum fa antum ala tariqil mustaqimi wal huda wal haq wa in tawallaitum fa hisabukum ala allahi wa laisa alayya illal balagh illa balagh balagh illal balagh faqad ablaghtukum wa aqamtu alaikum ablaghtukum wa aqmam wa aqamtu alaikum al-hujja wallahu basirum bil ibadi la yah wa la yakhfa alaihi man amrihim shay'un min amrihim syai'un. Min amrihim syai'un. Maka jika menghujat kalian, menghujatmu wahai mendebat. Rasul. Jadal itu mendebat, bukan menghujat. Mendebat. Maka jika ahli kita, mendebatmu wahai Rasul. Wahai Rasul, di dalam ketauhidan, ba'da sudah ditetapkan. Setelah engkau tegakkan hujat atas mereka, setelah engkau tetapkan hujah atas mereka, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya ini akhlas itu. Sesungguhnya aku mengikhlaskan. Berikan diri kepada hanya kepada Allah semata, maka janganlah. Maka aku tidak menyekutukan. Maka aku tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Demikian juga orang-orang yang mengikuti aku dari orang-orang mukmin. Akhlas mereka mengikhlaskan kepada Allah wa ingqadu lahu dan tunduk kepadanya dan kepada katakanlah kepada mereka orang-orang musyrik Arab dan selain mereka jika kalian berserah diri maka kalian pada jalan yang lurus dan petunjuk dan kebenaran dan jika kalian berpaling maka perhitungan Allah, hisab Allah atas kalian. Dan tidak ada kepadaku kecuali hanya sebagai penyampai wahyu. Dan sungguh, aku telah menyampaikan kepada kalian, wa aksamtun alaikum, dan menetapkan aku telah tegakkan hujah. Dan menegakkan hujah kepada kalian. Dan sungguh Allah maha melihat terhadap hambanya. Tidak ada yang tersembunyi darinya sesuatu urusan mereka sesuatu urusan mereka pun. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Fakul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil 'ibad. Maka jika mereka ahlul kitab mendebatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka katakanlah kepada mereka aslamtu wajhiya lillah. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala begitu pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang yang telah diberikan kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang yang ummiyin yaitu orang-orang yang buta mata hatinya dari melihat kebenaran aaslamtum apakah kalian telah menyerahkan diri kalian kepada Allah? Maka jika mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka membangkang, maka sesungguhnya engkau hanyalah yang menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Maha melihat para hambanya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya seseorang, ya kalau sudah di atas Islam, maka dia harus istiqamah di atasnya. Sekalipun orang Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun tidak akan ridho dengan keislaman kita, dan mereka berusaha mendebat kita agar keyakinan kita berubah, maka katakanlah kepada Allah dan Rasulnya, maka semua kita ini menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru kitalah yang diminta untuk berdakwah kepada ahli kitab dan juga orang Afan tadi terputus ya. Sekarang udah ya, udah kedengeran kan sekarang ya? Ya, nah, kita lanjutkan. Tadi kita masih jadi ayat 20 ini menjelaskan bahwasanya kita harus istiqamah di atas Islam. Sekalipun kita tahu bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha sampai kapanpun dengan keislaman kita, kita tetap harus menunjukkan keteguhan kita dalam memegang Islam. Bahkan kita lah yang seharusnya mengajak mereka, orang Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang bodoh yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, agar mereka memeluk Islam. Karena jika mereka Islam, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak lagi tersesat. Dan dari ini kita mengetahui bahwasanya tugas dari seorang rasul adalah menyampaikan. Adapun hasilnya itu merupakan ya hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh. Dan jika mereka menyimpang, membangkang, maka sungguhnya engkau hanyalah bertugas menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Adapun hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah saja ya hanya seorang penyampai, ya hasilnya ya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita ya. Apalagi kita. Jadi kalau kita misalnya punya saudara, punya teman yang kita nasihati tidak juga berubah, maka jangan bersedih hati ya, karena tugas seorang dai, tugas seorang muslim itu hanyalah mengingatkan. Adapun hasilnya, apakah dia mengikuti atau tidak, itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ya, itu tidak mampu mengikuti